وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, masih pada kitab Al-Imarah, yaitu pemerintahan, bab yang ke-17, sebaik-baik pemimpin dan seburuk-buruk pemimpin. Hadis nomor 4742 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي أن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم ابن قرضة عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ini hadisnya, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Hadisnya hadis Auf ibn Malik, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kamu, ya, khiyar sebaik-baik, a'immatikum pemimpin-pemimpin kamu, alladhina tuhibbunahum, yaitu mereka-mereka yang kamu cintai, wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kamu. Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kemudian wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian kebaikan dan kalian pun mendoakan mereka kebaikan. Inilah ciri-ciri pemimpin terbaik versi Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya, mereka yang selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya di samping berusaha, dan juga rakyatnya mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini kriteria pemimpin terbaik, ya, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kecintaan dan doa ini disebabkan oleh ketaatan kepada Allah, ya, bukan karena kepentingan duniawi, karena kepentingan dunia ini bisa jadi hari ini mencintai, besok membenci. Ya. Hari ini menyebutkan kebaikan-kebaikannya, besok memburuk-burukkan. Ya. Jadi yang dimaksud mencintai di sini cinta karena ketaatan, ya. Cinta karena kesolehan, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga doa kebaikan. Dan menunjukkan bahwa cinta yang sebenarnya cinta karena Allah, cinta yang abadi, cinta yang hakiki adalah cinta karena Allah. Karena cinta kalau sudah ditegakkan bukan di atas cinta kepada Allah, maka dia akan sirna. Ketika penyebab kecintaan itu pergi, maka cinta itu pun ikut pergi. Cinta karena kepentingan tadi, selama ketika dia pemimpin itu memberikan apa yang dimaui oleh mereka, mereka mencintai pemimpin. Tetapi ketika pemimpin tidak memberikan apa yang dimaui, maka hilanglah kecintaan tersebut. Ini tidak yang tidaklah yang dimaksud dengan cinta di sini, karena cinta yang sebenarnya cinta karena Allah. Ya. Sekalipun pemimpinnya melakukan kesalahan, karena tidak ada yang tidak salah. Meskipun pemimpinnya memiliki kekurangan, karena tidak ada yang sempurna. Ya. Tetap saja kecintaan itu karena itulah hakikatnya, dan bukan hanya kepada pemimpin, kepada semua. Dan bahkan ini termasuk dari tonggak-tonggak, atau termasuk dari buhulan-buhulan iman. Authaqu ural iman, kata Nabi SAW, ikatan atau buhulan iman yang paling kokoh, antuhibba fillah, ketika engkau cinta karena Allah, watubghidha fillah, ketika engkau benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah. Nah, ini yang luar biasa. Itu begitu juga antara rakyat dengan pemimpin. Bila mana cintanya cinta karena Allah, maka dia akan abadi, ya. Dan tidak akan melihat kekurangan, karena cinta karena Allah bukan karena disebabkan oleh kekurangan yang ada, tapi karena kecintaan yang dicintai itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan khiyaru aimmatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Salat di sini ini juga termasuk faedah. Kata-kata salat di sini kembali kepada maknanya yang asli, ya. Karena asal dari makna salat adalah doa. Asal dari makna salat adalah doa, seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang zakat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakatnya. Allah berfirman dalam surat Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ya. Pungutlah dari harta mereka, dari sebahagian harta mereka sebagai sedekah, yang fungsinya adalah membersihkan dan mensucikan. Membersihkan harta dari unsur kepemilikan orang lain, dan membersihkan jiwa dari sifat bakhil. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ini hikmah dari syariat zakat. Ya. Kemudian Allah perintahkan nabinya yang kedua, perintah yang kedua yaitu wa tusalli alaihi atau wa salli alaihim, dan salatlah kamu atas mereka, maksudnya doa. Ini kata salat yang kembali kepada makna asli, bukan makna istilahi, karena makna istilahnya adalah salat adalah kumpulan dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya. Ditutup dengan salam, itu definisi salat menurut istilah syariat Islam. Ya, dalam istilah syariat Islam. Sementara salat dalam istilah syariat-syariat sebelumnya bisa jadi ya ada sebagian yang sama seperti ruku, seperti sujud, ya, karena Allah juga perintahkan umat-umat terdahulu untuk ruku dan sujud. Dan ruku dan sujud adalah perbuatan dalam salat. Ya, perbuatan dalam salat. Tetapi apakah dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, ini yang detailnya tidak sama dengan syariat Islam. Sementara kata salat dalam makna bahasa Arab aslinya itu asalnya berdoa. Asalnya maknanya berdoa. Dan di sini juga kembali kepada makna asli wa yusalluna alaikum. Ya, di sini apa artinya? Mendoakan, benar, mendoakan. Ya. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian sebenarnya yang didahulukan di sini dalam lafaz hadisnya mereka mendoakan kalian. Dalam lafaz hadisnya wa yusalluna alaikum. Apa artinya yusalluna alaikum? Mereka mendoakan kalian. Wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka. Kalau terjemahannya terbalik, didahulukan kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Kalau diikuti dengan lafaz hadisnya maka harus dibalikkan terjemahannya. Wa yusalluna alaikum, mereka mendoakan kalian. Wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan maksudnya. Mendoakan kebaikan. Kemudian sebaliknya wa syiraru a'immatikum. Ya, syirar lawan dari khiyar. Syirar lawan dari khiyar. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara," ini khiyar. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara," ini syirar. Ya. Ya. "Wa syiraru a'immatikum," dan sebaik-baik seburuk-buruk pemimpin kalian, "alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum," ya, yaitu mereka-mereka yang kalian membenci, ya, orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Ya. "Wa tal'anunahum wa yal'anunakum," dan kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Lawan dari mendoakan kebaikan tadi adalah melaknat, mendoakan keburukan, mengutuk. Ya. Nah, inilah ciri-ciri pemimpin yang terburuk, dan tentu tidak akan ada hasilnya di sana, karena tidak ada kepercayaan dan yang ada hanya kebencian, ujaran-ujaran yang kasar, yang kotor, yang jahat antara satu dengan yang lain, antara rakyat kepada pemimpin, ya. Karena kebencian. Tubghidunahum wa yubghidunakum. Ya, wa yubghidunakum. Inilah yang ditekankan oleh agama kita, bila mana seseorang itu sudah sah menjadi pemimpin, maka semua harus, ya, menanamkan pada dirinya bahwa dia harus mentaati dan mematuhi. Tidak ada lagi ketidaksukaan. Kalau dalam Islam pelantikan atau pemilihan seorang pemimpin itu yang pertama dengan dipilih oleh pemimpin sebelumnya, ya, atau adanya majelis musyawarah yang memilih ahlus syura, seperti yang terjadi dalam pemilihan Utsman bin Affan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala hendak meninggal dunia, dia memilih 6 orang ahlus syura. yang ia perintahkan, saya harapkan kalian memilih satu di antara kalian. Ya. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Sementara pemilihan langsung oleh pemimpin sebelumnya, Umar bin Khattab yang dipilih langsung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini yang dikenal dengan istikhlaf, ya, pengangkatan langsung oleh pemimpin sebelumnya, dan juga dengan pemilihan ahlus syura. Nah, kalau apapun bentuk pemilihan kepemimpinan, ya, bila mana pemimpin itu sudah sah secara hukum menjadi pemimpin, maka tidak ada lagi kata-kata tidak suka. Ya. Tidak suka. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Bahkan bila mana ada seorang budak yang telah kita pelajari hadisnya, yang mujadda al-atraf, yang cacat, kalau dipilih memang tidak akan mungkin masuk kriteria pemimpin karena dia cacat. Dan bahkan yang pertama kekurangannya adalah budak, ya, abdun. Budak tidak termasuk kriteria pemimpin yang dipilih. Kemudian selain dari budak dia cacat, ya, bila mana dia duduk di kursi kepemimpinan dengan caranya, mungkin dengan memberontak sehingga bisa menggulingkan pemerintah, setelah dia berhasil menggulingkan, dia sah dan berupaya dan ternyata berhasil untuk mengembalikan suasana, mengatur kembali, mengurus kembali ke pemerintahan, dan ya, dan tidak ada yang lagi yang mampu lagi untuk menguasainya. Dalam kondisi demikian tetap saja dia dipatuhi dan ditaati, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sangat banyak, dan itu telah kita baca. Nabi SAW mengisyaratkan demikian. Syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Ini juga disebabkan oleh agama. Ya. Faktor ketaatan, faktor kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ada orang yang tidak menyukai pemerintah disebabkan oleh dunia. Bisa jadi dalam konsep kepemimpinan secara demokrasi sekarang ini, ketika pemimpin yang terpilih itu bukan yang digusung, maka dia tidak menyukainya dan nanti akan membentuk oposisi dan seterusnya. Padahal dalam Islam siapapun yang terpilih maka dia wajib mentaati, ya, wajib mentaati. Makanya di sini yang tu begitu nahum yubgidu nakum, ini maksudnya karena faktor agama, faktor pelanggaran agama. Watal'anunahum wa yal'anunakum, dan mereka, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian para sahabat setelah mendengar hadis ini bertanya, qila ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, ya, untuk kondisi pemimpin yang kedua tadi yang syirar, apakah kami sudah bisa untuk melawan mereka dengan pedang, memberontak? Ya. Afala nunabidhuhum bisayf, ya, apa kata Nabi? Faqala la. Dalam kondisi pemimpin yang kalian membencinya mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat, mereka pun melaknat kalian, dalam kondisi demikian apa sah, apa boleh untuk memberontak, mengangkat senjata, melawan? Faqala, Nabi menjawab, la, tidak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan salat ketika memimpin kalian. Ya, nampak mereka salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, ini tuntunan berikutnya dalam kondisi pemimpin yang ada melakukan kesalahan-kesalahan, dan ini tidak akan mungkin, ya, tidak ada pasti, ya. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, dan apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, ya, fakrahu amalah, bencilah dan tidaklah bencilah apa yang ia perbuat. Fakrahu amalah, bencilah kepada perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan kalian cabut tangan kalian dari ketaatan. Maksudnya jangan memberontak. Pemberontakan ini bukan hanya dengan senjata, pemberontakan ini juga dengan ucapan, dengan bicara, ya, dengan hasutan-hasutan. Wala tanzi'u, ketika dia lagi tidak mengakui pemimpin itu sebagai pemimpin dia dengan melanggar semua aturannya dan tidak mau mengikuti aturannya, maka ini sudah mencabut tangan dari ketaatan, dari bai'at. Ya. Jadi terkadang orang memahami al-khuruj, memberontak di situ adalah memberontak dengan angkat senjata, membuat pelatihan-pelatihan militer untuk merebut kekuasaan. Ini memang pemberontakan, tetapi di sana ada pemberontakan ideologi. Maksudnya pemahaman. Biasanya ini dikenal oleh para ulama dengan al-khawarijul qa'adah, ya, para khawarij yang kerjanya duduk di kursi-kursi kemudian menyampaikan ideologi, menyampaikan pemikiran, ya. Ini juga khawarij ketika berhasil mengumpulkan orang-orang yang sama sekali tidak merasa ada pemimpin dan tidak mau mengikuti peraturan. Saya pernah mendengar ada sebagian yang mengatakan, kalau dia mengatakan presidenmu, berarti bukan presiden dia, presidenmu kepada saya, presidenmu itu, ini sudah khuruj ini. Ini khuruj ideologi, khuruj pemikiran. Ini tidak ada sedikit pun disahkan oleh agama. Nabi SAW di sini memberikan aturan, wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu, jika kamu melihat ada sesuatu yang kamu tidak suka dari pemimpinmu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemimpin itu bukan manusia sempurna. Bayangkan kalau kita di sana. Ya. Kalau kita yang berada di kursinya, di tempatnya, maka akan seperti itu pula dan bahkan bisa jadi lebih. Ya. Orang maunya pemimpin itu seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, sementara dia tidak sholat, tidak mengikuti aturan, bahkan ketika menginginkan pemimpin yang baik, sementara dia melakukan kerusakan, ini tidak masuk akal. Ya. Rusak sana, rusak sini, maunya pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, sementara dia merusak pepohonan, merusak pagar, menghalangi orang, kenyamanan orang. Kebaikan apa yang diinginkan dari pemimpin sementara kita tidak tahu kerusakan yang kita lakukan? Ini mbak kata orang tua-tua, tungau di seberang lautan nampak jelas, gajah di depan mata tidak terlihat. Makanya kata seorang tokoh pergerakan Islam, ya saya tidak jelas mengatakan namanya, Hasan al-Banna, ia mengungkapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Ia mengatakan, aqimu daulatal islama fi daulatal islami fi qulubikum, tegakkan daulah Islamia dalam hati kalian sebelum kalian tegakkan di negeri kalian. Artinya terapkan ajaran Islam dalam diri kita dulu. Perbaiki akidah, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Ya. Kalau sudah seperti itu masyarakat, maka pemimpin tidak mungkin yang bejat. Tapi kalau masyarakatnya bejat, maunya pemimpin jadi seorang seperti Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Makanya itu sudah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib ketika kekacauan di mana-mana. Ya. Pertikaian antara beliau radhiyallahu anh dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan Muawiyah, Aisyah istri Nabi, Muawiyah ipar Nabi, ya. Sementara dia menantu Nabi, Datang orang-orang kepada beliau, Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau sampai seperti ini keadaan kepemimpinanmu? Cobalah seperti Abu Bakar, seperti Umar. Ya. Kata mereka berharap, iya, saya maunya seperti itu. Tetapi, ya, saya Abu Bakar dan Umar ketika memerintah, rakyatnya seperti saya. Rakyatnya seperti saya, orang yang takut kepada Allah. Ya. Sementara saya ketika memimpin, rakyat saya seperti kalian ini, sebentar-sebentar protes, sebentar-sebentar protes, dan tidak patuh kepada penguasa. Maka inilah terjadi kekacauan. Ya. Jadi gambaran dari pemimpin itu adalah gambaran dari rakyat. Ya. Makanya dakwah Islam bukan dakwah yang hanya menuju tujuannya satu lahan saja. Dia menyeluruh, komprehensif, mencakup semua. Semua lapisan masyarakat, siapapun dia, masuk syariat Islam di sana. Memperbaiki akidah, membenarkan iman, menancapkan keyakinan, kemudian memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membenarkan akhlak. Ya. Nah, ini yang memunculkan hasil yang akan menumbuhkan wal baladut thayyibu la yakhruju nabatuhu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah yang subur, ya, tanah yang subur, tanah yang benar, yang kualitasnya luar biasa, tidaklah akan menumbuhkan pemimpin kecuali yang baik. Ya. Tidak akan mungkin buruk. Ya. Ini yang perlu diingatkan dalam hal ini, bahwa memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada pada pemimpin, ya, dari tuntunan Nabi adalah memperbaiki perbuatannya. Perbuatannya yang diperbaiki, diluruskan. Fakrahu amalah, bencilah perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan sampai engkau cabut ketaatanmu kepada mereka, sehingga kamu tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpinmu, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan engkau ingin menumbangkan dan menggulingkannya. Ini tuntunan Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 4743. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Dawud bin Rusaid qala haddathana Al-Walid ya'ni bin Muslim qala haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir qala akhbarani Mawla Bani Fazara wa huwa Zurayq bin Hayyan annahu sami'a Muslim bin Qaradah ابن عمي أوف بن مالك الأشجعي رضي الله ابن عمي أوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت أوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة دو قلي دي سيني دي أولان للنبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Ini lafaz yang lain, pangkalnya sama dengan hadis yang tadi, ya. Kemudian juga pertanyaan para sahabat, kalau kondisi pemimpin kami seperti itu, kami tidak menyukainya dan dia mereka juga tidak menyukai kami, membenci, dan bahkan mereka mengutuk kami, kami pun mengutuk mereka, melaknat. Ya, apakah saat itu kami boleh mengangkat senjata untuk menumbangkan mereka? La, kata Nabi SAW, ma aqamu fikumus salah. Diulang dua kali oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan aturan. Ya, ini kaedah, ini tuntunan. Ala, ketahuilah, man waliya alaihi walin, siapapun yang dipimpin oleh seorang pemimpin, ini arahan tertuju kepada rakyat. Ya. Man waliya, siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, faraahu, lalu dia, sang rakyat ini melihat pemimpinnya, ya'ti syai'an min ma'siyatillah, melakukan sesuatu dari maksiat kepada Allah, dosa. Ya. Apa yang dilakukannya ketika melihat pemimpinnya melakukan dosa? Falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka hendaklah dia membenci dosa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Sementara kepemimpinan jangan diusut-usut. Ya. Jangan disinggung-singgung kepemimpinannya, dosanya saja, kesalahannya saja yang harus dibenahi. Ya. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Adapun kepemimpinannya jangan diganggu gugat. Ya. Jangan sampai dia mencabut tangannya dari mentaati pemimpin tadi. Jangan gara-gara pemimpinnya melakukan dosa, kemudian mengatakan engkau bukan pemimpinku lagi. Saya tidak akan mungkin mematuhi aturanmu. Saya akan berusaha untuk menggulingkan kamu. Ini keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Muslim, qala Ibnu Jabir. Ya. Ibnu Jabir salah seorang perawi di atas Ibnu Jabir Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir. Ya. Qala Ibnu Jabir, faqultu ya'ni li Zuraik, saya berkata kepada guru saya yaitu Zuraik ibn Hayyan. Jadi Ibnu Jabir bertanya kepada gurunya Zuraik ibn Hayyan, hina haddatsani bi hadzal hadis, ketika dia menyampaikan hadis ini kepadaku, kata Ibnu Jabir, Allahi. Ya. Dia meminta gurunya bersumpah. A-nya panjang ya. Allahi ya Abul Miqdam, la haddathaka bihadha aw sami'ta hadha min Muslim ibni Qurada. Saya memintamu bersumpah wahai Abul Miqdam, gurunya tadi Zuraik ibn Hayyan, itu kunyahnya siapa? Abul Miqdam. Inilah ini juga faedah yang luar biasa ya, yang ada di zaman-zaman dahulu pada generasi pertama, generasi saleh umat ini, bahwa mereka biasanya memanggil menggunakan kunyah. Dan ini sudah dimarakkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau sendiri kepada anak kecil digunakannya kunyah. Teringat saya sebuah hadis, itu adiknya Anas bin Malik, ya, ketika dia memiliki burung piaraan yang dipiaranya, yang dipeliharanya, ketika burungnya itu mati, dia menangis anak kecil. Kemudian Nabi SAW datang menghiburnya dengan memanggil, pertama ketika datang dipanggilnya dengan kunyah, ya Aba Umair. Ya, ya Aba Umair, padahal dia masih kecil, anak-anak. Ini panggilan sayang ini. Jadi menggunakan kunyah itu ada rasa kedekatan. Ya, ini yang tidak terlalu kita masyarakatkan dan tidak kita marakkan, padahal lebih memberikan kedekatan dengan panggilan kunyah. Saya teringat ketika pertama kali saya melaksanakan ibadah haji tahun 93 akhir atau 94, kebetulan saya mendapatkan jatah ketika itu ikut berhaji dengan program kampus. Ya, mahasiswa atau mahasiswa baru yang disuruh mendaftar, termasuk kita yang keluar namanya dan ikut di bawah bimbingan kampus. Ya. Nah, di situ, dan langsung dosen yang membimbing. dosen di sana membimbing. Ada dua orang dosen yang sebenarnya sebelumnya sudah saling kenal mengenal, kenal-kenal mengenal nama ya, walaupun dari berbeda fakultas. Ya. Nah, ketika masuk, ketika kami hendak berangkat dan sudah mulai ada kedekatan dan kebersamaan, padahal dia sudah saling mengenal, cuma belum saling kenal mengenal dengan kunyah. Ya. Yang satu saya tahu nama kunyahnya, sebelumnya sudah tahu saya kunyahnya, namanya panggilannya Abu Ayyub. Nah, ketika dia bertemu dengan dosen tersebut yang sudah saling kenal sebelumnya dengan nama, ya, ketika sudah mulai kebersamaan berangkat, dia langsung bertanya, Abu Man, ayahnya siapa? Nah, setelah, Abu Ayyub, ternyata sama-sama kunyahnya. Abu Ayyub, akhirnya mereka saling panggil dengan kunyah dan nampak memang kedekatan. Di sini juga demikian, ya, antara guru dengan antara murid dengan guru, ya, ketika memanggilnya memanggil dengan kunyah, ya Abul Miqdam, ya, memanggil gurunya Zuraik bin Hayyan ibnu Jabir tadi, ya, la haddatsaka bihadza au sami'ta hadza min Muslim ibni Qurazah, apakah benar-benar gurumu Muslim ibnu Qurazah menyampaikan hadis ini kepadamu? Jadi dia minta ketegasan, karena hadis ini luar biasa. Minta ketegasan, apa benar? Saya minta engkau bersumpah, apa benar engkau mendapatkan hadis ini dari gurumu Muslim ibn Qurazah? Ya. Yaqul sami'tu Aufan, dan gurumu mendengar bahwa Auf ibn Malik Al-Asy'i berkata sami'tu Rasulullah SAW. Jadi di situ ada lafaz mendengar. Dan ini sangat menguatkan. Ya. Apa benar engkau mendengarnya dari si fulan dan gurumu itu mendengarnya dari gurunya? Dan gurunya itu juga mendengar dari Auf ibn Malik. Jadi kata-kata mendengar itu yang dipertegas, karena akan membuat riwayat itu semakin kokoh, semakin kuat. Ya. Kemudian yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fajatha ala rukbatai. Ini faedah sebenarnya tentang hadis ini dari para perawinya. Maka Abul Miqdam yaitu Zuraik ibn Hayyan tadi pun tersungkur di kedua lututnya. Ya, fajatha ala rukbatai. Dia tersungkur dengan ya, lututnya yang berpijak ke lantai. Ya. Wastaqbalal qiblah. Kemudian dia menghadap ke kiblat. Faqala i wallahi. Itu iya. Ya. Atau dalam bahasa Arab lain na'am. Ya, dan ini dalam Al-Quran ada. Ya, i wallah. Maka gurunya mengatakan, yaitu Abul Miqdam tadi, iya demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa. Berarti berapa sumpahnya? Dua. Ya. I yang pertama iya, kemudian wallahi yang pertama sumpahnya, kemudian apa? Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tidak ada ilah, ini penegasan sumpah tadi, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, la sami'tuhu min Muslim ibni Qurazah, saya benar-benar mendengarnya dari guru saya Muslim ibni Qurazah, dan dia mengatakan saya mendengar dari Auf ibnu Malik, yaitu sahabat Nabi, dan Auf ibnu Malik mengatakan saya mendengarnya dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi benar-benar diminta kata-kata mendengarnya, dan ini ternyata menunjukkan betapa kuatnya hadis ini. Jangan sampai pula kita meragukan bahwa tuntunan Nabi ketika engkau melihat sebelumnya tentang sebaik-baik pemimpin, seburuk-buruk pemimpin, dan apakah keburukan pemimpin tersebut membenarkan rakyatnya untuk memberontak, untuk mencabut kepatuhan kepada mereka. Tuntunan Nabi SAW, man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Dan peringatan Nabi yang kedua yaitu wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali dia mencabut tangannya dari kepatuhan kepada pemimpin tersebut walaupun dosa-dosanya banyak. Ya. Dosa-dosanya banyak. Ini hadis yang kedua, dan hadis yang terakhir di bawah bab ini saya akan bacakan juga, 4744 pada halaman 171. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana al-Walid bin Muslim Qala haddatsana Ibnu Jabir, Ibnu Jabir yang tadi yang meminta gurunya bersumpah, ya. Bi hadzal isnad wa qala Zuraik, ini Zuraik gurunya, ya, Zuraik maula Bani Fazarah, qala Muslim wa rawahu Muawiyah ibn Salih an Rabi'ah ibn Yazid an Muslim min Quradah aw Quradah an Auf ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini hadis yang sama tanpa ada sebutan, tanpa ada lafaz hadisnya, dibawakan kembali oleh Muslim dengan sanad yang lain, ya, dengan sanad yang lain. Dan itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ciri-ciri pemimpin yang terburuk dan ciri-ciri pemimpin yang terbaik dalam penilaian Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana sikap rakyat bila mana pemimpinnya yang terburuk. Ya, pemimpin yang terburuk tadi apa sikapnya? Itu tuntunan Nabi yang telah kita pelajari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan, taufik dan petunjuknya dalam menjalankan atau menjalani kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.